haruskah aku menerimamu sedangkan hatimu tak mencintaiku? Aku merasakan di malam pertama kau begitu dingin seakan tak punya cinta. Aku pun merasa batinmu tersiksa, rupanya hatimu bukanlah milikku. Hapuskanlah air matamu, perkawinan ini bukan kehendakmu. Kalau di hatimu ada orang lain, lebih baik kita berpisah daripada harus menderita. Haruskah aku menerimamu sedangkan hatimu tak mencintaiku? Sedangkan hatimu tak mencintaiku.